بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا زكرنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يعني حرمتي dan pengurus iman list khususnya ahli catatan puasa muslimin muslimat kaki tangan sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan impian yang kurnia kita dapat berkumpul pada tengah hari ini dalam sesi menjawab kemusykilan agama. Saya biasa kalau kuliah tengah hari ini tak ceramah lah, tak ada tajuk. Biasanya kita jawab soalan je santai. Jadi soalan ada depan ni lebih kurang 80 soalan. Kalau kita jawab selesai dalam lepas isyak. Jadi kita jawab lebih kurang 55 minit sekiranya masa yang sudah diberikan. Mudah-mudahan sama-sama mengambil manfaat. Soalan pertama, kita selalu mengucapkan selamat hari raya Maaf Zahir Batin kepada kawan, sahabat handai dan muslimin dan muslimat sekalian. Jauh mana dosa kita akan terhapus bila dia juga mengucapkan Maaf Zahir Batin. Walaupun dia terlupa yang kita pernah melakukan dosa, fitnah dan berhutang dengannya. Soalan kedua, macam mana nak tegur orang supaya rapatkan sok, khususnya golongan tua. Sebab bila saya tegur macam-macam alasan. Panaslah, tak selesa lah, susah nak sujud lah. Ada yang siap tinggikan suara lagi. Cakap tak nak, tak nak. Baik. Soalan pertama, bila raya masing-masing kata Maaf Zahir Batin. Maaf Zahir Batin. Dia pun Maaf Zahir Batin. Setakat mana terhapusnya dosa kita dengan orang yang berkata Maaf Zahir Batin? Kadang-kadang dosa kita besar pada dia, dosa berzina, mengumpat dan sebagainya. Dia pun kata Maaf Zahir Batin. Nah, Maaf Zahir Batin ni, dia ada dua maksud. Yang pertama, dia telah meminta maaf kepada orang yang dia ucap, dan dia memberi maaf kepada orang yang diucap. Dan dua hak ni, dosa dia, hak dua orang ni sama-sama diampunkan oleh Allah. Kalau dosanya lipat sesama dua orang ni. Nah, sebab tu, kalau kita nak minta maaf dengan orang, satu kesalahan, mestilah kesalahan yang kita buat pada orang tu. Kalau kita buat kesalahan tu pada orang lain, kita tak boleh minta maaf dengan orang lain. Sebab tu bila ada hari jadi raja ke apa ni, tak boleh buat lembaga pengampunan. Sebab dia tak berhak. Nampak? Dalam Islam, kita langgar mati ayah orang, katakan. Bukan sengaja lah. Kita kena bayar denda dia. Melainkan keluarganya memberi maaf. Ataupun kes-kes jenayah lain. Yang boleh beri maaf keluarga waris saja. Lepas tu adiknya Islam. Dalam sistem sekarang bukan keluarga waris. Pemerintah beri maaf. Tak ada kena-kena dengan dia. Nampak? Jadi kalau kata dia, kalau keluarga tak maaf, pemerintah maaf. Lepas daripada dia. Ini tidak betul. Nampak? Lepas tu kita kena balik pada Islam. Nah, kan Islam tak jawab betul orang lain. Bukan nanang lepas tu. Baik. Kita minta maaf. Raya lah. Maaf Zahir Batin. Kalau maksudnya, aku minta maaf segala salahku. Dan dia faham. Nah, dia pun kata Maaf Zahir Batin juga. Maka sama-sama Allah ampunkan kesalahan masing-masing. Kategori yang kedua, sekalipun dosa tadi dosa besar. Sekalipun dosa besar. Sebab dosa besar ni, kata Imam Ghazali, yang pertama sekali kalau boleh kita kena sebut. Benda dosa. Sebab kadang-kadang dia tahu, minta maafnya, dia ingat ke waktu kemarin silap parking, masuk dalam parking dia. Rupanya dok waktu minggu lepas kita buat keluar bini dia pergi makan nasi. Jadi dia lepas lah kemarin, dia kata maaf lah kita. Jadi kalau benda yang besar, kena bagi tahu. Faham? Kena bagi tahu. Dengan detail. Nampak detail? Dengan hari bulan, dengan apa. Kalau tak boleh detail, cara borong. Dosa tu kena bagi tahu. Baik, kalau bagi tahu, jadi fitnah. Jadi gaduh. Jadi mudarat besar. Maka tak payah bagi tahu. Cukup dengan meminta maaf. Atas kau ni lah. Maaf Zahir Batin. Kalau sama-sama yang mengucap ni, faham maksudnya memohon kemaafan, maka diampunkan kesalahan kedua-duanya. Kumpulan yang kedua, Maaf Zahir Batin. Pasal dia duduk dengar dalam TV tu lah. Maaf Zahir Batin. Dia ikut-ikut orang. Hak ni tidak ada apa-apa kemaafan. Jadi dia kata bukan diminta maaf. Dia kata itu kerana hari raya. Faham? Kalau bukan hari raya, tak kata maaf zahir batin. Nampak? Kriteria kedua ni tidak ada dapat apa-apa keampunan di sisi Allah. Jadi kita jadilah kategori yang pertama. Ucap maaf zahir batin bukan kerana hari raya. Jadi Islam tak ajar kita hari raya maaf zahir batin. Nah, maaf zahir batin ni sepanjang tahun 355 hari setahun. Bukan tunggu satu Syawal. Itu beda. Dan kalau kita ucap juga antarkat maaf zahir batin, tak salah. Tapi kena faham, nampak, ini hanyalah adab, bukan ibadah. Yang diajar pada kita syariah, bila salah, minta maaf. Nampak? Jangan tunggu hari raya. Itu boleh tahan maaf zahir batin yang teruk lagi, kosong-kosong. Kosong-kosong. Jadi, biar minta dulu. Bini pun tunggu pagi Syawal. Pagi Syawal baru nak minta maaf. You tak nak minta maaf dengan I, dia kata ke bini dia. Satu Syawal lah bang. Ni baru 27 Ramadan. Malam esok bini dia minta jalan langgar di lori minyak, lepeng. Nampak? Tak ada minta maaf. Maksud dengan keliru. Ni cuma ni bila orang terlika ikut dengan adat. Jangan ikut adat yang kita dalam masa yang sama meninggalkan perkara yang sepatutnya. Soalan seterusnya, dia nak tegur orang tua, rapat sok, supaya rapat sok atau penuhkan sok. Ya, kadang-kadang orang-orang ni tak seorang tua, orang muda pun tak faham. Kadang-kadang silap imam ataupun khatib atau bilal. Kawan tu bila berdiri nak sembahyang, imam pun kata istawu sufu fakum wa antadilu. Pakcik ni 8 tahun dah dia dengar. Ni antadilu istawu sufu fakum. Jadi kawan dia tanya benda mana tu. Bakali depan ni ada makan. Jadi bila kata ni antadilu istawu, maknanya dia pun tak faham bahasa Arab. Sebab jemaah orang Melayu. Bila ni pergi bahasa Arab, pasal bila dia sekolah Arab. Tapi bila kena faham lah, Nabi kata bercakap dengan bahasa yang kamu faham. Katalah bahasa Melayu. Rapat sok dan betulkan sok. Kalau tidak, kita diganggu oleh syaitan. Sampai bila-bila kita akan tidak bersatu. Jadi lain sikit tengok rapat sok. Jadi waktu kena betul dulu. Pimpinan dia betul dulu. Bukan wak tadi di wak dulu, 13 tahun wak tadi dulu. Ada orang kata bukan kuih, dia macam buah hulu gitu. Kemudian pula kita kena tegas. Sepatutnya bukan makmum, dia daripada pimpinan dia. Lepas tu kepala semayang, rais dia, pemerintah dia imam. Imam pusing belakang, rapat sah, rapat sah. Tu pakcik rapat sah. Tu pakcik belakang rapat sah. Biar tegas sikit. Ini dulu tak pasal, tak pasal. Macam tak boleh buat Islam. Jadi biar kemas tadi. Lama Rasulullah dia beri arahan macam tentera. Jadi apa pun terkejut. Dah pasal. Tak boleh main terimah ni. Bahaya. Dia kena begitu. Kemudian tak bergerak juga kita sebagai makmum, tegak pula. Tarik slow je. Rapat sikit sok. Rapat sikit sok. Dengan kasih sayang. Orang Arab dia ni kasar. Dia tak sesuai. Dia mari Malaysia, dia nak tegur kita, tak sesuai. Ada orang kata biadab, memang biadab. Kadang-kadang. Orang darul dia boleh sok, dia tarik baju sampai sengit kawan-kawan. Ini kurang ajar je bagi. Tak boleh. Nabi tak ajar gitu. Kena nak berhikmah. Tu daripada orang yang menegur. Orang yang jadi makmum pula kena faham. Baik. Kita penuhkan sok daripada kita duduk belakang. Tak dapat lupu pada jemaah. Bukan tak sah dengan jemaah. Jadi kalau orang lain dapat 27, kita mungkin dapat 24 atau 21. Kadang-kadang dapat 15 je. Rapat sah tak rapat. Betul sah tu tak tengok. Imam kata, betulkan sah. Dia tengok imam. Orang bila betul sah, tengok tu mi. Tengok tu mi. Bila kata rapat, betulkan sah, tengok tu mi. Supaya sama garisan. Dia betulkan sah, dia tengok imam. Macam wajar. Tengoklah tu mi. Jadi sampai bila kita tidak akan maju. Ni baru dalam kes solat jemaah. Bukan suruh tafsir surah Luqman. Baru suruh rapat sah, tak reti bahasa dah. Benda-benda lagu ni lah. Daripada kecil, kita kena lepek. Kena jaga. Benda berat memang berat lah. Pasal benda ni ringan sangat. Nah, jangan sangat rasa sok. Mudah saja. Biasa tu bau. Betul sok, paling sikit tengok tumi. Kalau kita ke belakang tumi, depan sikit tumi. Saya selalu. Nah, sebab tu dia ajar daripada sok semayang. Supaya keluar daripada sok semayang dalam kemasyarakatan, dalam kenegaraan. Nampak? Jadi tegur-menegur. Panas, panas sekejap je. Dia nak pergi ujung tu ada kosong, dia tak penuh. Masa ujung tu panas, ada nyamuk. Kalau nyamuk bukan sosok ayam ni kau. Ada sosok ni nyamuk, kalau ada pun. Dah, tapi oleh kali dia anggap benda ni tak selesai. Zakar Rasulullah bila semayang, bila sujud, dia tak ada penyadap. Bila angkat kepala, lepas salam, Nabi sapu kepala sebab ada pasir. Pasir ni lekat. Nak, atas dari Nabi. Maknanya tak selesai ni keadaan. Salafus Salih menunaikan semayang. Nak, tapi dia punya kosong hebat lah. Kita nak selesai, nak dekat kipar, dekat lubang ikong. Nah, kalau di Madinah dia punya ekong kelopok latar. Jadi orang Malaysia lah. Orang Sudan, Yaman, okey. Mana orang Malaysia boleh kenal. Dia punya kain ke lubang dia, dia tulis Malaysia sini. Satu Malaysia. Tulis kan. Dah, jadi boleh kenal. Dia berebu nak semayang kat tiang tu. Rupanya situ keluar ekong. Jadi kat tengah ni rela dia kosong. Ni Malaysia punya cerita. Nah, jadi jangan begitu. Nah, tak ada nyamuk ni. Tak. Panas, panas sekejap. Sekejap je kita panas. 5 minit. Allah bagi sejuk yang berpanjangan di akhirat nanti. Nah, jadi jangan. Budak-budak je lain. Budak kecil. Dia tak mau pergi hujung. Pasal panas. Pasal dia budak kecil. Ni berubang bulu kening. Tapi masih nak duduk belakang jadi datuk budak. Nah, jadi fikirlah. Bila ada mana yang ruang, kita masuk. Jangan jadi budak-budak kecil. Nah, kena hujung, hujung. Kena tepi, tepi. Tengah, tengah. Jangan pilih-pilih nak selesa. Kalau nak selesa, dapat selesa. Tak dapat rahmat daripada Allah. Soalan seterusnya. Ada seorang bapa tidak solat. Solat ikut mood. Kalau dia rajin, dia solat. Solat jemaah pun tidak. Subuh tak solat sebab tak ingat kunut. Seorang anak perempuan ada bergaduh dengan bapa ini. Tidak baik. Tidak balik rumah langsung. Anak perempuan ini sudah kahwin dah. Dah ada. Ada anak. Bagaimana kehidupan bapak dan anak ini di sisi Allah? Dalam rumah ni, ayah ni adalah ketua keluarga. Maka apa-apa pun jabatan syarikat, kilang, dia mesti ketua lebih pandai, lebih bijak. Nampak? Tak ada lagi mana satu jabatan. Jabatan kosong, pengarah. Lulus darjah 3. Office boy ada 3 kekosongan mesti lepas daripada sekurang-kurangnya degree. Ada jabatan itu. Ada tak? Tak ada. Office boy degree, CC apa benda PhD. CEO saja je. Sekolah studikan saja. Lepas tu beli lastik, lastik burung. Ada lagi tu. Hancur lebur habis jabat. Lalu bank lingkup, menggalu kilang lingkup habis. Begitu juga dengan pejabat syarikat dalam rumah. Mesti ayah lebih bijak daripada anak. Mesti pandai daripada anak. Mana pandai? Kepimpinan. Kepimpinan kait dengan empat benda-benda akhirat dulu. Jadi kalau kita semayang, maka ayah itu sebenarnya bukan pemimpin lagi. Nampak? Waktu dia tetap paling tinggi sekali semayang. Mana salah salah, lazina lah. Siapa tiada semayang, tiada Islam baginya. Hingga ayah dia Melayu, bukan Islam. Dalam Maika, Islam. Patut dipotong jawab Nataram, tulis Melayu. Kau buat ke jawab Nataram, saya nak buang Islam. Pasal apa? Masuk Kristian? Tak. Tak, pasal saya malas semayang. Oh, jawab Nataram kata, kalau gitu saya pun kena buang juga. Pasal malas semayang? Nampak? Ini masalah. Tak ada dia. Dapat macam-macam kalau tak semayang, dia bukan Islam. Dia rukun Islam. Jadi kita, bukan seorang ayah diri wajib ustaz. Dia wajib mu'alim, dia wajib mengumbalim, dia wajib imam. Tak, sekurang-kurangnya dia yang jaga. Kepatuhan 6 rukun Islam. Okeylah. Ni ayah dah semayang. Jadi macam mana? Tidak ada keberkatan. Ramai dia ni, jenis tak semayang. Pergi jalan sampai halus tu, orang lain berhenti kereta. Bila bang asok, zuhur, jamak pun okeylah. Dia tak berhenti seri. Kacil. Nissan GTR putih, semayang lho. Dia punya ring je boleh beli 4 putih kacil. Ring saja. Kita kacil, terang bagi. 3 putih 10 ribu, dah putih semayang lho. masalah dipanggil masalah dalaman. Nah, ha. Semayang tak kira siapa-siapa dah semayang, raja ke, Perdana Menteri ke, timbalan Perdana Menteri ke, masuk neraka sakar. Kemudian anak-anak pun jadi tak suka apa semua. Nah, baik. Bila kita ni sebagai anak tak suka ibu bapa yang tak solat, tidak berdosa. Sebab kita ni sebagai seorang mukmin biar benci dan sayang kerana Allah. Faham? Jangan kita tak kawan dengan dia kerana dia miskin. Kita tak kawan dengan dia kerana dia minum arak. Ha, tu. Kerana Allah. Faham? Ha. Jadi, dia tak suka ibu bapa dia kerana ibu bapa tidak solat. Betul lah tu. Eh? Ha, masalah. Tapi cara menegur, biarlah beradab. Nah, ha, mana tak boleh tegur macam kawan-kawan. Jadi anak-anak akhirnya tak mau duduk dengan ibu bapa atau ayah ni yang tak solat. Tak solat ni fahamlah. Nah, ha, sentiasa didoakan dengan laknat. Setiap hari tu, malaikat kata celaka, celaka, celaka, celaka. Mampumu, mampumu. Nah, jadi anak-anak tak senang nak duduk rumah, tak ada keberkatan. Nah, ha, jadi akhirnya anak duduk suku. Jadi itulah. Apa yang salah, hak tu kita marah. Jangan marah ibu bapa kita kerana dia ni miskin ataupun tak comel dan sebagainya. Kita marah kerana tak solat. Tak ada masalah. Eh? Cara menegur, dia kena ada adab-adab. Tegur raja lain, tegur staf jabat lain. Tegur anak lain, boleh kasar. Tegur kawan, boleh pula. Main-main, tegur ibu bapa tak boleh. Tapi haram, tetap haram. Kita tegur dengan baik. Ayah ni tak semayang lagi, ayah dah tua. Nah, kalau mati masuk neraka, kita tegur boleh tak? Ayah pun menangis, anak derhaka, tak kenal aku dah ni. Jawabnya, anak tidak derhaka. Kalau molek dari cakap, ayah yang derhaka kepada Allah. Soalan seterusnya. Orang kata dia ada wuduk boleh solat jenazah, tapi ada ustaz kata haram. Berbuat salah satu perbuatan semayang, tak berwuduk. Macam mana ni? Apa mana cerita betul? Daripada seorang yang telah pening. Baik. Berlaku dulu, okey, semua orang salat mayat ambil wuduk. Nah, tahun 80-an, 90-an masuk milenial ni ada pula pandangan-pandangan yang mengatakan bukan, dia bukan solat sebenarnya. Dia hanyalah doa. Nampak? Jadi kita bagi tahu secara ilmiahnya, pandangan ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, keempat-empat mazhab mengatakan wajib berwuduk dan ini adalah solat. Nah, okey. Mungkin dia tak terima pasal dia kata ini pandangan saja. Nah, dia kata tak ada hadis kena solat dan kena ambil wuduk. Nah. Baik, kalau doa dia lain, kalau semayam dia lain. Kita nak tahu status solat jenazah ni doa atau semayam. Doa dia ada tak takbir? Nah, tak ada tak. Doa dia salam. Semayang jenazah ni ada takbir ke salam tak? Ha, situ kita jawab sendiri ya. Nampak? Bodohnya aku. Ha, dia kata, nampak tak? Ha, kita faham sendiri. Kau kan nak ajar pula ke? Nak guna akal atas suami. Ya? Ha. Dan kita kata pandangan Pak Mazak, Mak Mila ni nak talak juga. Ha, pakai akal sendiri lah. Nah, ada pula doa dengan takbir. Nak? Ha. Nak makan malam dengan CEO Maybank. Nampak? Dan kita bawa dah anak buah sokong. Nah, duduk baca doa. Suruh CEO tadi. Bos baca doa sekali. Bawa aku. Allah. Kata balik awak dah CEO. Satu kau panjang tali lima. Nah. Faham lagi? Dia buat sendiri. Ya? Nah. Jadi tolak jenazah tu. Solat ke doa saja? Ha, pandai pula. Eh? Ha, jadi ada benda-benda tu kita jawab je lah. Jangan bodoh sangat. Kata ulama tasawuf, jika niat solat pada masa takbir untuk ihram, niat dalam hati aku semayang waktu subuh dua rakaat kerana Allah Ta'ala dikira syirik. Macam mana tu? Ha, sebab itulah kita ni jangan lebih-lebih. Nampak? Ha, tugas ulama tasawuf itulah menyatakan hukum-hukum tasawuf. Tugas ulama tasawuf menyatakan hukum-hukum tasawuf. Semuanya matlamat satu, menjadi hamba Allah. Faham? Ya? Tapi dia punya base dia lain-lain. Nampak? Ha? Standard asal Quran hadis mereka. Matlamat sama. Sebab tu kita ada banyak ulama. Okey, ulama ni ulama apa? Ulama tasawuf. Untuk mendalami tasawuf. Nah, semua pergi kepada Allah supaya jadi hamba Allah. Ini ulama pekoh. untuk mendalami ilmu kaqah supaya betul segala halal haram kita. Ini ulama tafsir supaya kita dapat faham Quran. Bila faham dengan betul, balik kepada Allah. Ini ulama hadis, ini ulama lughah, ini nahu, ini ma'ani, ini badi', ini mantiq, semuanya untuk menjadi hamba Allah. Neh, maksud sama. Neh, jadi bila maksud sama, perbahasannya lain-lain. Kerana injing dia dah tepat di lubeki itu benda lain, barang lain-lain. Lepas tu dalam kitab-kitab fiqh dia tak cara tentang tauhid. Dia tak cara tentang hati, tentang riak, tentang wujud. Pasal bidang dia tentang halal haram, sok pasal syarat ataupun tidak. Neh, kita bandingkan kereta lah. Satu kereta kita pun beli. Nak, kalau dapat bonus 2 bulan gaji, bayar muka. Bipa. Tak payah bayar muka. Bagi IC Autostat, bayar bulan 299. Nampak? Beliau audit. Bipa. Ring 18. Baik. Bila kita punya Viva, nampak? Tukar minyak enjin, kita buat lagi kat Pomeng. Pomeng ni, kereta dia banyak. Macam ulama tau. Nah, kalau bagian enjin, ni Pak Mak. Dia bagian enjin. Kalau bagian cak, orang ni, ekong, bekel lain tau. Takkan bekel satu, situ boleh buat ekong, situ boleh cak, situ bekel exhaust, situ tukar diu. Weh, tak ada lah, mesti bekel lain-lain. Faham ni? Nah, ni pakai wiper je. Dia buat wiper saja, lain tak cara. Contoh ne? Padahal satu kereta tujuan dia, walaupun banyak bengkel, semua nak suruh kereta tu fit, jadi molek dan perjalanan bagus menuju destinasi. Bengkel lain. Nah, jadi kalau kita buat lagi hak bagian cak, dia cara tak injek? Dia tak cara injek tau. Kalau dia cara tak injek, order lah dia. Kalau bukan-bukan dia tu, dia ketuk seming, ketuk body, cak. Nah, okey, kita punya ikon kosong. Dia cara ikon, dia tak cara pula cak. Dia tu cak ni kau ni. Saya nampak tepas kan ni cak ni. Faham tak? Lepas tu bila kita dah semayang, Allah aku semayang fardhu zuhur. Ulama kata sah. Maka luar bidang kuasa macam tasawuf, jangan masuk campur. Nampak? Bila masuk campur, jadi macam tak dia. Kita pergi suruh baiki ekor, dia cara api. Dengan ring, dengan ezor belakang. Dah, ilang Allah. Musa cara ezor pun tak beti. Aku lagi tak buat mak ezor so. Nah, jadi sebab tu dulu lama tak tahu, dia tak ada cara bidang-bidang ni. Dia ni pandangan-pandangan disandarkan pada ulama tasawuf. Sebenarnya bukan ulama tasawuf. Orang yang cenderung suka sangat pada tasawuf, dia tak faham kata ulama tasawuf, terus dia ambil campur aduk dalam bidang fiqh. Jadi huru-hara. Faham eh? Soalan seterusnya. Hukum wanita mengandung potong rambut. Dia mengandung. Lepas tu dia nak potong rambut. Lepas tu apa masalah je tu? Nah. Hukumnya haram dan dosa besar perempuan yang pregnant, yang hamil, dah mengandung, dia potong rambut dengan tukang rambut lelaki. Itu hukum dia. Faham tak? Boleh tu tak? Nah? Jadi kalau dia potong dengan tukang rambut perempuan, haram tak? Tak haram pasal tak pegang aurat dia. Tak tengok aurat dia. Nah, faham situ. Jadi orang duk faham sangat, ada orang kata kalau mengandung tak boleh potong kuku. Budak dah sudah molek 9 bulan mengandung, macam tak imam. Nah, macam gini kuku. Ini cuma ni hak ulama tak kata, kita memanda-manda. Kita dapat susah. Nah, sebab apa? Sebab kita jauh pada majlis ilmu. Nah, majlis ilmu kita kena kopi dan bang. Orang ni keluar hukum ni 8 member, 8 hukum keluar. Nah, tak ada masalah nak mengandung, nak potong kuku, potong kepala pun tak ada masalah. Nah. Cicak berak dalam kolam mandi. Saya buang tai cicak. Apakah status air dalam kolam itu? Macam duduk sekolah. Boleh tak nak buat mandi wajib sunat? Jahat sungguh cicak itu. Yalah. Dia nak tanya tak? Sebab tu kita suruh orang tanya. Ada ustaz tu dia larang tanya. Ada tak? Eh? Dia ngajar tak benar tanya. Ada tak? Pelik kalau tak benar tanya. Tak ngajar sangat. Boleh tanya lah. Bila boleh tanya, kadang-kadang kita pergi dengar 10 tajuk ceramah, satu pun tak selesaikan masalah kita. Nah, bila boleh bertanya, nah, akan senang. Tapi tidaklah semua soalan dijawab. Sebab kita bukan wajib jawab. Nampak bukan kita kerja dengan menteng. Wajib jawab apa semua. Dia kata, nanti ustaz jawab lah, kenapa semua boleh jawab? Pandai benar. Memang dah. Pasal apa je? Aku selit bawah ni. Tak ada. Semua mana nampak. Tak. Macam jawab semua. Baik, cicak ni dia berok dalam kolok. Sebab tu sunat bunuh cicak. Batu kata, siang tu cicak. Bapa pergi bunuh dia. Batu Rasulullah, jangan. Bila Rasulullah kata sunat bunuh, tak usah cakap banyak. Dia faham lah. Dia wama yang tiku anil hawa. Faham? Tak cakap dengan kepala batak macam kita ni. Nah, satu katak cicak sekali katak, mati selalu, 100 dapat. Nampak? Kalau dua kali katak, baru mampu, 70 dapat. Bukan kita sah itu milik. Nah, rupanya cicak itu orang buat, dia menatang ini, tak suka ke orang ibadah. Faham? Kita masuk dalam rumah, dalam surga, katakanlah, rumah katakan. Nah, cicak itu ujung tak sifat. Kalau kita mari sini, tak jauh sikit, dia akan jalan mari kat kita. Tapi jangan tengok ni, dia putih. Faham dia pada cicak? Dia jalan, kita tengok dia putih. Haa, tu. Tak percaya berarti. Nah, ambil kakitnya, ambil buat kajian lah. Dia akan mari supaya duduk sampai dia kita, dia berok. Betul tak? Gitu lah. Atas Quran, atas tu. Nah, minat tak air tak gitu. Dia akan kira sampai dia kita. Nah, jadi berok dalam kolor. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang utama, kalau air kolor tu tak sampai satu lagi minyak tak. Galen, ini panggil lagi minyak tinggi. Drum, satu drum. Kalau dia panggil lagi. Lagi. Sini panggil drum. Baik, bila tak sampai dua kul lah. Dua kolor tu lah. Dua kolor lebih kurang satu drum. Nah, maka satu biji saja menyebabkan air itu mutan najis. Cara nak bersihkan balik, buat keluar lagi cicak dan penuhkan air. Jadi sampai dua kolor balik. Sebab satu seekor dua berok dia tidak mengubahkan akan sifat. Nah, kalau air yang sedikit macam ni, maksud tak cicak balik awal. Nampak? Nah, tak boleh lah. Sebab dia najis dah. Nah, yang tak menajikan binatang yang hidup. Yang masuk selain anjing dan babi. Dia tak najis. Nah, masuk dalam air kosong ke, masuk dalam pengat jagung ke, bubur kacang tak apa. Syarat hidup, kalau mati baru menajiskan. Nah, macam katakan cicok masuk dalam air kolok kita. Pun dia pun benang-benang kuat dah dia di tepi tebel. Nah, jadi air itu boleh buat wuduk walaupun sedikit. Nampak? Tapi kalau masuk dalam air, dia mati cicok tu dalam kolam dalam berdi kita, tak boleh buat wuduk. Kalau berdi itu kecil lah, kalau berdi itu besar pada lori, boleh. Nah, makanan itu lepak. Masuk benda yang hidup, dia tak mati. Saya anjing api tak boleh. Anjing terpijak dalam kuah gula kita. Tak boleh makan dalam kuah gula tu. Kucing tak apa kucing. Pasal kucing binatang. Lain ada animal bila kucing ke, rimal ke, singa ke. Nampak. Tirek ke, kok anda. Dia jirik dalam air kita, tak ada masalah. Kita makan bubur, sini orang panggil dia. Bubur kacang dengan bubur bodriah. Bubur panggil dia. Pengah riang. Bubur riang. Pengah kacang. Bubur kacang riang. Gitu lah kan. Bubur tokoh-tokoh lah kan. Nah, dah semakuk makan. Balik dah overtime. Balik pun tujuh pada rumah. Dah makan-makan semakuk. Dah sekali taruh kot riang. Usul sekali. Nak makan last sekali. Buat makan bubur. Dah tengok. Ingat ke riang. Katok. Tak tahu. Habis dia tinggal dia tak tahu. Kita jangkuk pun tahu. Tak mau. Dia pun pun lupa. Mana hidup lagi. Jadi tak ada masalah. Tidak najis. Hukum neraka ibu bapa. Kan kita dia anak neraka. Ibu bapa kita kasih kita ni anak neraka. Dia neraka kepada ibu bapa. Haram dah susah. Tapi adakah kita jadi neraka kalau ibu bapa kata kau anak neraka? Jawabnya tak ada. Dia kata jadi ni dengan kita buat perbuatan yang neraka. Kalau kita tak buat pun, ibu bapa kata kau anak neraka, tak jadi anak neraka. Dia jadi bukan perkataan ibu bapa. Yang bertugas mengatakan haram atau tidak bukan ibu bapa. Siraman kadibin. Ma yazidu min kawli ila ladayi raqibun ati. Apa yang kita berbuat, dia akan catat oleh kiri kanan kita. Dia yang akan nampak mengkategorikan perbuatan kita neraka atau tidak. Sebab kadang-kadang ibu bapak ni, anak dia tegur benda yang betul di sisi syarak. Tapi sakit hati sangat bila tegur, dah dia kata anak derhaka. Jawab ni tak jadi anak derhaka. Nek? Benda tu siap belakang jam. Berarti ibu bapak, jangan sampai obur sangat. Nek? Kadang-kadang obur sangat. Kesalahan anak kecil sangat. Dah siapa anak derhaka? Ada yang tak mengaku anak. Benda kecil je. Nak boleh settle pasal anak kita kan? Dah salah-salah. Semua anak buat salah. Kalau kita kaji, ibu bapak yang marah sangat ke anak, dia ada salah tak ibu bapak dia? Ada salah je kau. Nah, tapi dah jauh kesalahan dia. Kadang-kadang Tuhan balak, anak pula derhaka pada dia. Sebab dia derhaka pada ibu bapak dulu. Pada tu nenek kita. Nah, benda ni kita kena muhasabah. Nah, jangan. Marah-marah anak, jangan over. Nah. Soalan seterusnya. Batal tak wuduk jika kita bunuh nyamuk? Bunuh nyamuk tak akan batal. Bunuh gajah tak batal wuduk. Nah, tak ada masalah. Bakti di kabur situ, bila kita ustaz datang, mari ngajar, dia kata, sekarang kita masuk bicara yang membatalkan wudu. Lepas tu dengar baik-baik. Yang membatalkan wudu, empat perkara. Faham? Dalam Syafi'i sentuh perempuan laki-laki yang telah besar. Faham? Tidur, keluar suatu dari kemaluan depan atau belakang. Nak pegang kemaluan. Empat saja. Yang tak batal, kalau dalam dunia ni empat saja yang batal. Maknanya yang tidak membatal, dua pun. Berjuta-juta lah. Janganlah, takkan ulama nak buat. Yang tidak membatalkan wudu ialah sentuh lori, sentuh van, sentuh kapet, sentuh durian, sentuh. Jadi banyak lah buku tempat. Berpuluh-puluh jilid untuk batal wudu saja. Nah, jadi itu empat lah dia batal. Yang lain tak payah tanya, tak batal lah. Yang nak bunuh hijau ke, nak bunuh gajah ke, tak batal lah ke. Nah, soalan seterusnya, bolehkah kita bercakap semasa wudu? Masa wudu bercakap, tak ada masalah. Boleh cakap. Cuma kalau kita bercakap, jadi kadang-kadang kita jadi tidak beri komitmen pada basuhan kita. Nah, maka sebab itu setengah ulama kata makruh. Nah, yang sebenarnya tidak dilarang. Dan yang tak boleh cakap-cakap masa semayang. Masa semayang, tak boleh cakap. Nampak? Sebab dulu asal-asal awal tadi cakap sebelum dia haramkan. Nampak? Zaman mula-mula disyariatkan semayang, masa tu cakap tak patah ni. Nampak? Mula-mula. Tapi dia duduk semak tayak awal tu. Mula-mula buat isam. Nampak dah? Jadi bila keperluan, ulama kata perlu, maka bolehlah kita berbuat ketika wuduk. Bila tidak perlu, elok diam sahaja. Nah? Soalan seterusnya, ada hadis dah datang larang cakap masa wuduk? Tak ada. Nah, yang ada hadis larang cakap masa buang air. Nampak? Tapi kita masa buang air siap sembang ni. Nampak? Masuk dalam bilik air. Nampak? Bawa air set. Air pom-pom. Cakap. Sini kita, sini kat Melbourne duduk berok. Sini member Melbourne Kolompo. Ini Alstok berok juga. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan dia lah aku tengah isi duit ni. Ini masalah. Nabi sebut Allah murka kepada dua orang yang pergi buang air kemudian berbuah-buah. Itu aja. Saya telah putus hubungan dengan kekasih. Oh, siap. Tapi sehingga sekarang saya masih tak dapat lupa. Lama mana lah tahu dah. Saya jasa doa lah supaya Allah menyatukan kami dan tentukan jodoh kami. Bersama. Ada kata lah jika saya berdoa seperti itu. Baik. Ini masalah kapun. Dia putus kasih dah. Bila putus kasih, sedih dia suka. Ada orang suka tau. Walaupun boyfriend dia jahat sangat. Nah, dah nak pinjam kereta dia, kata nak pergi atas orang mati dah kira ni. Rupa dia mandi boyfriend lain pula, kasih dia lah, girlfriend lain. Jadi bila putus, dia gembira. Ada orang sedih. Pasal lama dah ni dah. Duk main ni, I sayang you, you sayang I, sayang you lah, break you go. Jawabnya, kita bila benda yang kita sayang atau benda yang selalu dengan kita, nah, kita akan susah melupakan dia. Itu adalah norma. Tersalah dalam bak tu, kucing kita lah kena langgar mati. Susah kita nak lupa. Nah, tu nak. Caranya kucing itu kita sayang. Kalau kucing itu memang jahat sama. Kita mari je, dia akan kecing kita gitu. Kita kecoh tak pernah hentang. 15 tahun kucing itu. Terulah kucing itu. Akan lokak, nganjing. Tak? Memang kita sakit hati betul. Jaga hari itu kena langgar. Kita senang lah lupa itu. Senang je lah. Faham? Padahal kita tak suka dia pun. Tapi kalau anak kucing-kucing yang kita berulah dari kecil, tiba-tiba mati atau hilang kena curi, bolehkah kita lupa dalam masa sebulan? Faham tak? Lagi kuat kita sayang dia, lagi lama rasa nak lupa tu. Maka gitu jugalah kita sesama manusia. Dia akan ambil masa. Ada orang 3 tahun, dia akan hilang. Ada orang 3 bulan saja, dia akan hilang, lupa. Nak pula dapat pengganti yang lebih baik. Nampak? Ha, jadi, dia berdoa walaupun dia break. Dia berdoa supaya jadi jodoh antara keduanya, tidak salah. Nah, buat doa yang Nabi larang, doa haram. Apa haram? Doa buat maksiat. Nah, doa putus silaturahim. Doa supaya harta orang dapat pada kita. Ha, doa itu tak boleh. Doa supaya jadi berkahwin. Baik ke tidak berkahwin? Baik, kan? Nah, pakai boleh. Tak ada masalah. Nah, tidak pandai doa nak suruh jadi kahwin. Bahasa Melayu pun boleh. Tak ada masalah doa. Nah, sunat dia bahasa Arab, bukan wajib. Kita tak reti nak doa bahasa Melayu. Nah, ya Allah yang Tuhan ku berikanlah aku sebuah lagi kereta Proton Saka. Arab nak kata wanya payah. Doa gitu. Nah, tak ada masalah. Melayu pun tak ada apa-apa. Nah, kadang-kadang Arab pun kita tak faham. Ada doa sudah tapi tak faham. Kau belakang pun amin, amin. Lelaki sekolah Arab. Bini sekolah pengting. Mana reti Arab? Lelaki tu doa. Mau mayang isyak. Alhamdulillah. Allahumma zawijni zaniatan jamilatan saniatan. Kenapa? Ya Allah kunikan aku seorang lagi isteri yang kedua yang cantik. Bini dia kok belakang tak tahu. Amin. Amin. Lala wak balik maju. Apa? Apa-apa yang mu doa amin tak mau? Kenapa tak? Ha, dari kata apa kalau begitu? Ha. Kalau nak doa tu saya tulis lagi. Apa yang membezakan agama dengan politik? Dia agama ni keseluruhan kehidupan kita. Politik satu daripada cabang. Keseluruhan dia panggil kereta. Tapi saya kira satu daripada kereta. Nampak? Ha, jadi kalau kereta dia ada berapa? Dia ada tayar, dia ada set mirror, dia ada esok, dia ada kursi, dia ada enjin, dia ada bonnet. Dah. Kena semua komponen jadi satu kereta. Maka Islam tu agama. Agama-agama ni peraturan. Peraturan apa? The way of life. Cara kita nak hidup. Kita bangun tidur. Dah. Agama ajar kita. Yang pertama berdoa. Tanda syukur kepada Allah. Lepas tu kita nak masuk mandi. Dah. Masuk langkah kaki kiri. Itu agama ajar. Masa kita mandi. Tempat tu kalau tempat kita kencing merah. Jangan berdoa. Nah, keluar dari tempat mandi, kita baca doa. Lepas mandi, kita nak breakfast. Nak masuk pejabat. Breakfast kita makan dengan tangan kanan. Kul bi bismillah. Sampai semua kita balik-balik. Sama ada kita ni tentera ke, polis ke, banker ke, dah menteri ke, raja ke, agung ke, ataupun orang biasa ke. Nah, semua tak boleh lari daripada ikatan agama tadi. Jadi siapa yang ikut peraturan agama, dia beragama. Siapa yang dia tulis saja nama Islam dalam syiria tapi dalam bab kehidupan dia tak ikut peraturan agama, dia tidak beragama. Nah, itu agama keseluruhan. Politik iaitu pentadbiran. Salah satu daripada apa yang ada dalam agama. Nah, jadi lengkapnya Islam sehingga dikatakan agama yang sebenar. Sebab apa? Sebab agama lain dia ni cebisan-cebisan. Ada agama yang pentingkan ibadat saja. Seperti agama Buddha umpamanya. Nah, ada agama yang benda ni dia tak ada. Benda ni dia tak ada. Muamalah dalam agama Buddha tak ada. Cara bank, cara meminjam tak ada dalam agama Buddha. Nah, Islam ini syumul. Semua ada. Yeah? Jadi tak ada benda yang lepas dari Islam. Sama ada politik ke, ekonomi ke, adab ke, bersokan, hiburan. Benda yang kecil je. Nak pakai selipar kanan atau kiri dulu. Ada dalam agama. Tak usah kata dalam bab politik, dalam bab pemerintah, dalam bab nak menentukan siapa rakyat jadi magistri, dalam bab nak membina mahkamah. Semua mesti tunduk kepada peraturan Islam. Soalan seterusnya. Ada satu jemaah sedang mengerjakan salat. Yang ada imannya orang jahil. Adakah berusaha ingin salat itu tetap menjadi imam dalam salat itu? Sedangkan dia tahu iman itu sangat cetek ilmu agamanya. Dan bacaannya jelas salah. Kita nak jadi imam. Supaya sah orang mengikut kita. Mestilah kita tahu. Tahu ni bahasa Melayu. Arab panggil alim. Jangan nampak alim itu mana ulama. Ya? Alim mana dia tahu saja. Baik imam semayang, apa yang dia mesti tahu? Dia hanya perlu tahu bab semayang saja. Bab lain dia tak tahu, tak apa. Dia tanya imam tu, kalau di Mekah ni abang buat haji kat mana? Kat Madinah lah kalau haji. Nah, lalu kat Mekah tu orang dia kubur Nabi dia tu. Mana dia jahil dalam bab haji? Dia boleh jadi imam semayang tak? Boleh. Tak ada. Hanum tak ada kena-mena dengan hukum semayang. Lepas tu imam mesti tahu bab semayang saja. Nak jadi amir, amir zakat. Tak apa tak tahu semayang. Dia tak pandai. Dia hanya ikut orang. Nah, orang kata Zohor pun kan? Zohor dua orang kan? Bawa ada gunung. Faham? Nah, pada dia amir zakat. Tak ada masalah. Ini ulama buat contoh. Tapi dia kena tahu asnaf zakat berapa orang. Nah, apa makna sabilillah? Benda makna orang yang berhutang. Yeah? Jadi kalau imam ni jahil dalam bab lain, tak salah kita juga jadi imam. Cuma Allah ada imam yang lebih baik. Eh? Tapi kalau imam ni bacanya sudah salah. Tak? Ghairi mardu. Lepas tu, rin dengan ra. Ghairil. Rin tak? Rin, ra. Rin, ri. Ah, tu lah. Tapi ada imam ghairi. Dua-dua ri lagi. Nampak? Sepuluh orang guru dah. Lapan orang guru dah. Lima orang guru dah. Ajar dia. Ghairi juga. Maka dia tak boleh jadi imam. Dia sah semayang dirinya sahaja. Sebab Allah tidak beratkan apa yang kita tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia mampu ghairi. Maka dia boleh jadi imam kepada makmum yang semuanya ghairi pula. Nah, tapi syaratnya dia telah pergi belajar dan tak boleh lagi betul. Nah, tu guru dia tak boleh nak betul. Nah. Tu guru kata ghairi, ghairi, ghairi. Boleh dia ghairi. 15 tahun. Lala tu kata, ghairi. Dia pun betul. Ghairi. Dia kena gitu. Adakah makmum wajib mufarakah? Jika dia perasaan yang tajwid dalam macam imam, jelas tunggang-langgang. Jawabnya, kalau sekali dengar, tak boleh mufarakah ni. Sebab kadang-kadang kita tersalah dengar. Tapi kalau dah, tiga kali dah kita dengar, dia memang baca siratal labi. Baru dah kita mufarakah. Faham tak? Nah, ni pandangan ulama. Sebab kadang-kadang kita dengar telinga kita je. Nah, rupanya dia sebut betul. Tapi kita dengar jadi lain. Takut kita jadi fitnah. Nah, biar jelas dulu. Sebaik-baiknya kita dengar lepas semayang. Benar-benar dia baca ke kita. Lain-lain jangan ikut lah. Nah, sekali tak boleh jadikan hukum. Jika kita masuk dalam surau dan lihat ada jemaah sedang mendirikan solat, imamnya jahil. Adakah lebih baik untuk solat sendiri daripada menjadi makmum dalam solat itu? Macam tak tidak, kalau semayang jelas tidak betul dan kita lebih betul daripada dia, maka tak boleh ikut. Dan lepas pada itu, kena tegur imam. Jangan biar. Nah, Bapak Nabi kata, man ra'a minkum munkara wa qala rajul. Nah, bila di bila sani, nah, di kalbi. Nah. Jadi kalau kita jadi anggap imam tak betul, tapi kita tak berani nak tegur dia, kita yang tak betul. Lepas semayang, ajak pergi dekat apa dia ni, kantin. Nah, cakap boleh-boleh, jangan bagi orang tengok. Nah, saya dengar macam imam, salah. Yang betulnya begini, itu imam macam. Ni kita harap kita pandai tegur ni, dah betul mana. Nah, kadang-kadang tegur depan orang ramai, mengaibkan imam. Kadang-kadang bukan tu sangat, kerana kita ada klaim ni dia dalam bab lain. Dia pun jadi imam, kita pun, bila. Kita suara banyak mulut, nak menjatuhkan dia. Jadi jaga-jaga dalam bab begini. Nak betul, sanilah. Qali rajir tu dia di fa'ilam tatatek, qabi lisani. Fa'ilam tatatek, qabi qalbi. Biar ikut tertib. Soalan seterusnya. Apakah orang membenarkan orang kafir menjual harta tanah orang Islam? Sedangkan orang Islam masih ada. Saya lihat di Makkah ni ramai yang membuat demikian. Jawabnya, dalam negeri Islam yang biasanya tanahnya milik orang Islam jatuh ke tanah bukan Islam, maka hukumnya haram membiarkan dijual oleh siapa saja kepada orang bukan Islam. Dosa besar dan haram dengan bumi dan umat Islam. Tapi kalau dia menjadi ejen saja, tidak haram. Nek? Kerana menjual kepada orang Islam. Yang tak bolehnya Islam beri kepada bukan Islam. Lepas kita kena sedar hukum syarak ni. Kamu awak tak pakai dia ni. Nek? Akhirnya kita duduk di bukit-bukit. Nek? Soalan seterusnya. Saya mempunyai perniagaan. Dasar manusia sekarang mereka perlu rasuah untuk dapat projek. Saya terpaksa rasuah demi memastikan bekerja di bawah saya dan saya dapat menampung keluarga. Tolong jelaskan. Ni kes ni jadi masalah besar. Sebab tengok atasan rasuah. Dia ajar. Bila atasan rasuah, maka orang bawah dia habis rasuah. Lepas tu orang sekarang nak dapat tender, kena rasuah. Okey, 100 syarikat masuk tender. Satu syarikat sebenarnya telah dapat. Dia dapat dah. Padahal orang tengah hantar surat lagi. Proposal baru hantar. Dia dapat dah sebenarnya. Ini berlaku dalam negara kita. Kenapa? Dia sudi bagi dah daripada projek 50 juta, dia akan bagi hadiah 5 juta. Faham? Ini berlaku. Jadi, geng, tengoklah. Kalau kita dah ada projek tempat lain untuk pekerja kita dapat hidup, kemudian kita nak pula projek ni dengan rasuah, hukumnya tetap haram. Ar-rasyi wal-mustasyi finnar. Nah, tapi kadang-kadang terjadi masalah. Kalau kita tak masuk macam biasa, projek ni memang tak dapat. Nah, tapi kalau kita rasuah, dapat. Kalau tak dapat, berat sikit pasal anak buah kita ni banyak lagi dah tak kerja. Nah, kita punya barang sewa. Nah, kereta giling yang khusus kan bayar sewa. Nah, jadi masalah kau ni. Pendapat yang utama, haram juga rasuah. Kerana kita boleh makan lagi ikut cara lain. Faham? Nah, tapi masalah payah. Kita nak tambah rasuah, siang pula. Tanya hukum, tetap rasuah. Haram juga. Nah, kita boleh kata kerja kita sekarang ni kita tak boleh kerja lepas saya pasti rasuah. Takkan saya nak rasuah bagi makan kamu. Jarang kontraksi nak buat gitu. Tapi sebenarnya Allah bagi jadang. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang meninggalkan satu perbuatan atau buat satu benda kerana takut kepada Allah. Contohnya dia sanggup tak dapat tender ni kerana takut kepada Allah. Yaj'al lahu makhraja. Nampak? Ya ja'an tu asalnya ya ja'an tu dimatikan huruf lam dalam ilmu balagh menunjukkan garanti Tuhan akan beri projek lain kepada kamu. Kita yakin tak? Tak yakin apa saat ini kita tak kuat. Nah, orang yakin berkaitan dulu dengan ayat ni. Gama dan kontraktor yang dia yakin dengan ayat ni biarlah tak apa pun asal jangan yang tidak rasuah. Sekarang alhamdulillah hidup senang lenang. Nampak? Waktu kita kena yakin. Dalam orang tu, ambil lah. Nampak? Rezeki jangan ditolak. Nah, nampak kita pun pakai ramah lah, pakai ikut ramah. Akhirnya, sejati dalam tidak ada keberkatan. Nah, sekarang semua nak rasuah. Kita bayar dah duit metal, nak masuk air, masuk api. Dah, 1,500. Tak mari juga pasang. Rupanya, surat borang kita duduk bawah. Nah, dia tell nak, antara suti, Samsung Galaxy. Nampak lah. Bagi satu galaksi. Esok Mereka tak ada. Bawa ke tangga pasal kita. Dan ini lumrah daripada beli sampai ke sabuk. Habis rasuah. Nak buat lagu mana lagi? Pasal ayah dalam rumah tu rasuah tau. Dan anak lah orang. Kalau dia tu kata tak kan. Nah, kalau anak ayah kecing beli, anak kecing beli. Nah, dalam rumah anak pakai lawan dek dah ayah. Ayah anda keluar dalam tu, pergi mari. Nah, itulah, bila perak menteri aku semua, dah sampai tibang duit macam-macam, dah membahang 2 bilion aku, 3 bilion, 100 juta, dah apa-apa-apa, dia menunggung. Soalan seterusnya, adakah rasuah yang telah dibenarkan dalam Islam? Ada. Bagaimana rasuah yang dibenarkan? Rasuah yang diharamkan, kita bayar untuk dapatkan satu benda yang orang lain juga berhak mendapat benda itu. Itu rasuah. Nah, tapi kalau benda itu memang hak kita dan kita nak dapatkan balik hak kita, kena bayar rasuah, maka yang menerima rasuah tadi haram, kita tidak haram. Contoh, tadi nak masuk meter air. Meter ni kita bayar dah hak kita, duit kita, borang kita, bukan hak orang. Nah, kalau kita bagi 200 bawah meja, barulah dia jalan cepat. Nampak? Nah, maka kita beri 200, rasuah ini hanya haram kepada yang makan sahaja. Kerana bila duit 200, dia tak bagi meta orang ke kita. Hak kita tak. Cuma ditahan akan hak kita sendiri. Faham? Saya selalu lupa berapa rakaat saya semayang. Perlukan saya semayang semula. Tolong jelaskan dengan terinci. Jika terlupa rakaat dalam semayang. Memang tak cepat lupa kita ni. Melanju kan? Bila semayang lupa rakaat. Bila semayang lupa rakaat. Jadi berlaku dah lama Rasulullah SAW. Bila kita masuk takbir dalam semayang, Nabi cerita dalam hadis. Hadis ni ada sebut dalam kitab Muwatta Imam Malik. Depan sekali. Bab Taharah. Bila kita semayang dia akan mandi. kacau kita gini gini gini. Ada yang kacau niat, ada yang kacau takbir, ada yang kacau baca Fatihah, ada yang bila kita rakak dia kata ilmu dua ke tiga tu. Nampak? Nabi kata lapar kita hatta lam tadri lam salasa am arba'a, sehingga kamu tak sedar semayang tiga ke empat, tiga ke empat. Mana Nabi cerita ni 1400 tahun dulu berlaku dah, berlaku lah kita sekarang. Nah, biasanya tiga ke empat lah. Sekarang Zohar, sekarang Zohar, sekarang semayang Zohar. Tiga ke empat, tiga ke empat. Jarang orang belakang, orang syok. Satu ke empat, satu ke empat. Maksud jarang. Biasanya tiga ke empat. Maka bila begitu Nabi kata, Faliyah ni ala mastaikona. Maka dengan duduk ada apa yang kita yakin. Yang kita syok sekali tiga atau empat. Sejawab. Yang kita syok tu tiga ke empat. Empat lah, tiga yakin lah. Tapi adakah telah empat atau masih tiga? Maksudnya, nah, jadi ambil tiga. Jangan ambil dua, ambil tiga. Nampak? Ambil tiga bermakna tambah satu lagi. Jadi gangguan-gangguan dia. Kita tak mau semayang. Pak Jini tak semayang, dia suruh pergi disco. Suruh pergi main. Pak Jini tak semayang. Kalau kita nak semayang juga, dia asuk juga. Supaya semayang sekarang sikit. Alah, suruh kompak, suruh pergi, dah. Nampak? Dia suruh lambat. Kita kerah pada juga nak semayang awal. Nah, dia kacau kat wudu. Dah ada kita ambil masuk lagi, nak pergi masuk dalam surat. Dia kata tu mix yang ibarah. Alah, kita kira mana pula tu mix. Bodoh kita. Nah, boleh dah tu mix. Bila kita takbir, ya Allah, wakbar. Dah setak muka orang nak urfiah. Dah sama tu, adik dengan niat. Oh, dia dulu. Kita pun, ya juga. Astagfirullah, ya Allah. Dia tipu sama kita. Barangkali dia berjanji kepada Allah, la uriyanna wa ajma'in, demi kebesaranmu yang cipta aku, wahai Allah, aku akan ganggu semua umat-umatmu, hamba-hambamu, tetugas ni. Nah, jangan marah letak, marah bodoh. Cuma kita lawan dia dengan bacaan-bacaan. Pasal kalau kita marah, dia berhenti tak? Tak berhenti. Main bank dengan bank, semua bank dalam Malaysia, buat piket, beranggok dekat KSCC. Nampak? Kami minta syaitan jangan ganggu kami. Adakah dia dengar? Tak dengar. Dia bodoh dia lagi. Nampak lagi duka dia kacau. Cuma kita minta berlindung dengan dia. Cara yang mudah, jangan layang. Nah, jangan layang, jangan layang. Dia ganggu itu. Tapi kalau lah 3-4 ni, Nabi beri pesanan, ambil 3 tambah 1 rakaat lagi. Bos saya pernah jadilah nak hantar staff dia pergi umrah. Kalau dah dapat statement projek, maka sampai sekarang dia tak tunai-tunai. Apa pendapat ustaz? Dalam satu hadis Nabi kata, niyatul mu'min khairu min amali. Niat orang beriman, cita-cita orang beriman sentiasa lebih baik daripada apa yang dilakukan nanti. Betul sungguh. Nah, masa kita tak dapat lagi apa-apa, kita janji molek-molek. Nah, aku kalau dapat bonus ni, dapat naik gaji ni, aku nak wadi ke surah RM1. Nah, ataupun nak buat makan nasi minyak. Tapi bila naik hari ni, dia tak buat nasi minyak. Biskut Mary, cica air. Faham tak? Maksudnya dia punya niat tu hebat. Tak apalah dapat pada tau. Maka bos ni berjanji dengan staff dia, dapat payment projek, dia akan bawa staff ni pergi ke Mekah. Tak kira umrah tu pun. Sampai masa dapat payment, dia buat diam. Apa hukumnya? Hukumnya haram menyalahi janji. Ini ciri-ciri munafik. Batu jangan berjanji. Nah, jangan berjanji. Tak suruh sedap orang saja. Biasanya bos dengan staff yang paling ramah banyak lagi berjanji. Mana? Rumah tangga. Suami janji ke isteri, isteri janji ke suami. Betul tak? Sampai masa buat tak? Dah buat apa? Duduk dalam dosa sebab dia ni. Maaf lahir batin dia banyak. Nah, janji cukup bulan lagi ke merah handle. Nah, nampak? Kalau bini ni, bini, suami janji dapat titi cukup bulan, tak tipu ke merah handle. Nah, pergi Bukit Melawati. Nampak? Jadi bila tak tunai janji, orang tak suka kita. Nah, malaikat pula suka kita. Allah pun benci pada kita. Nah, soalan seterusnya. Bapa mentua saya cakap tak boleh lah semayang tunggang-tunggir kalau hati tak bersih. Sebab saya hanya tak cakap dengan dia waktu saya memandu kereta. Dia kata saya tak hormat dia sebab tak sembah dengan dia ketika saya memandu. Boleh tak? Apa bapa mentua mu ni? Kita ingat tak tegur dia banyak orang di lain-lain masa. Jadi seorang menantu, dia tak wajib taat pada ibu bapa mertua dia, tapi wajib hormat. Faham? Kecil lagu mana pun kena hormat. Yang bapa mertua buat benda haram ke apa, itu kita tak suka tu. Hormat atas nasihat bapa mertua. Jadi bila bercakap, Bila kita balik mertua ke atau ada bersama mertua, kita kena tunjukkan nampak akhlak yang baik, berbuat dan sebagainya. Padahal setengah menantu tu sombong. Nah, kaya sikit je baru kanyi bank baru. Awak dah tegur dah. Ibu mertua orang kampung, duduk kat Batam, Batam Juntai. Nah, main kerja-kerja kampung. Nah, nantu puak, puak asyik biasa action sikit orang puak ni. Nah, bukan main bank, nah. Macam tu bank. Jadi balik rumah mertua orang miskin ni, dia tak apa nak tegur mertua. Nah, duduk pun, duduk orang tamu dalam bilik itu je. Jadi kena jaga sikap-sikap seperti ini. Tak ada lebih apa kita pun. Nah, orang yang paling kaya, Tasri Korun. Dia paling kaya. Tak ada lawan. Dalam KN tak saya cakap besar, tak ada lawan ni. Dia harta paling banyak. Dia Mesir tu. Dia paling banyak harta. Kalau kita gali dekat ni, dekat Keramat, dekat Sentul, kita gali-gali nak buat tiang tu. Jumpa rumah. Esok keluar tak apa, harta karun. Betul tak? Dia tak keluar harta dalam, harta mamak ada, harta karun. Pasal apa? Walaupun jumpa di dekat KL harta tu, orang panggil juga harta karun kerana merahinkan dia korporat yang paling kaya. Top 10 kat mall, level dulu sampai sekarang. Tak? Mana dia duduk ni? Dalam neraka, pagi dan petang. Betul tak? Ini sebab dia kaya. Dan dia orang KL kaya benda kan? Tak? Baru telah gaji 2-3 ribu, baru cak ayam baru. Nah, ada seorang perempuan di Terengganu, pendapatan dia RM450,000 sebulan. Oh puan, simple ke jalan, kata dong simple. Nah, kita baru RM800,000, kerja kita gini tu, tak ada jodoh tu. Ini masalah dah. Jadi dia tak cakap sebab dia memandu. Bila sebab memandu, jadi tak banyak salah banyak. Ada orang dia memandu, dia boleh sembang. Nah, dia cakap memandu. Lagi kita semak, lagi cakap. Lagi semak, lagi laju. Ada tak? Sebab memandu ni dia personality. Dia tak sama. Ada orang dia laju. 160. Kita pun dah tengok maju sama. Kita buat buah dia. Buat dia jadi kau selalu cakap. Dah kan 30. Kita pun dia. Laju pula. Ada jenis gitu. Nah, ada orang yang dia selalu sama. Selalu dia. Kita pun potong. Dah, ingat puan ni. Nampak? Misal dia tepis dulu. Jadi ada orang yang dia tak boleh sembang. Tapi kalau dah bapak mertua kita sampai mazah kita tak cakap dengan dia masih memandu, maka cakaplah sikit. Tak ada masalah. Dia tak boleh berbual sama tengok, oh gini, dia sudah ada gini. Dong, masuk kau. Tak, buatlah tak ada masalah. Nek, tengok depan sudah. Nek, adik ipar saya perempuan. Dia nak kahwin dengan seorang pemuda sama kampung. Saya selalu nampak pemuda sebut soal tak subuh. Maghrib Isyak. Soalan saya, sekiranya adik ipar saya menurut kasrat yang dekat dia dianggap berhaka pada orang tua. Kerana kedua-dua orang tua tidak setuju. Soal pemuda sebut, cukup makan saja. Apa pendapat? Baik. Adik ipar dia berkenan dengan seorang pemuda yang dia tengok semua. Semayang Malaysia apa semua di subuh di surat mana baguk lah orang yang baguk agama ni. Tapi ibu bapa perempuan ni tak setuju pasal dia cukup makan. Ini fenomena nampak masyarakat Melayu ya, yang tidak baik. Apa pula ni? Tak cukup makan. Okey lah. Yang kita bilang tak cukup makan. Asyik makan ni. Pasal apa tak cukup? Nampak? Ataupun nak makan tak cukup. Ni cukup makan. Kita hidup kita ni cukup makan ni. Betul, tu korporat-korporat tu, orang duduk dekat jalan duta apa semua tu, dia dapat 5-6 juta sebulan tu. Nampak? Dia punya balang matang, bukan macam kita 5-6 ribu. Nah, dia punya BIA 5 ribu dah sebulan, bayar balang renang. Nah, dia 5 juta sebulan, nah, tu cukup makan lah tu. Nampak tak? Tak lebih. Okey, dia dapat 5 juta sebulan, dia makan nasi sepinggang ke satu lori? Satu pinggang lah. Satu ringgang juga. Kita jaga duduk bawah, jaga kat baki. Satu ringgang tau. Sama je. Kelebihan orang kaya ni, dia masa dia nak membeli. Haa, situ dia lebih. Nah, dia nak beli. Oh, dia pergi dekat apa, dia pergi dekat pavilion, dia tengok sudu. Satu set, 6 sudu, 2,800. Okay, I want. Okay. Situ dia kelebihan. Bila balik sekarang, dia punya sudu. Tak punya pun, sibuk. Meeting. Sudu hilang itu. Tak buka dah. Nah, jadi kita orang miskin, kita ni orang miskin lah, 5-6 ribu ni cak ayam lah. Nampak tak? Orang miskin lah. Bawah pada 5,000, kita kira miskin lah sekarang. Nah, kalau duduk di air, nah, miskin kita sama juga. Cuma kita nikmat bila kita beli, tak macam dia. Nah, tapi bila kita dapat, kita guna sungguh-sungguh. Nah, batal kolek tu lah. Beli batal panjang tu, batal kolek, batal lepet, dua. RM70. Oh, murah je lah. Tapi kita guna sapacu atas. Nampak? Anak-anak pada membini yang patah. Maknanya kita guna benda tu sehebat-hebat mungkin. Nah, wajar lah pakai pek habis maknanya kosing-kosing. Naik hari-hari tau. Riang isi belakang. Nah, orang kaya naik sekejap. Oh, kamu terbang. Jadi, tak ada kelebihan. Jadi, cukup makan. Okey, agama penting. Nabi kata, Iza ja'akum man tardau dan zinah. Kuatau hidup. Datang pada kamu seorang lelaki-lelaki yang okey agamanya, kahwinkan dia. Tak mesti dia ulama atau ustaz. Banker ke, kerja kami ke, kerja offshore ke, kerja pilot ke, ada semayang, ada zakat, ada puasa. Ha? Walaupun tak pakai kepiak, rambut comel, nampak? Maknanya, tak akan jumpa. Baju, kemeja, pakai negeri 50. Tak ada masalah tak. Pasal jaga semayang. Nampak? Tak. Islam ni bukan dia agama nak mesti nak kena alih dan sebagainya. Nampak macam tu? Orang tu baik. Nah, orang pun pakai semak. Nah, tapi jaga semayang. Tak nak tu. Berapa gaji? Gaji 1,000 je. Tak apa. Cukup makan. Jangan makan tak cukup. Makan apa? Makan. Nah, sebab benda ni banyak berlaku. Comel tu. Tapi dia nak hak lawan rumah sebelah. Gaji menantu RM18,000. Jadi nak lawan. Hak ni RM2,000. Nampak? Cukup makan. Jadi tak nak. Benda ni tak ada keberkatan langsung. Nah, ingat. Bila kahwin, walaupun kita setuju, dia tak besar mana gaji, dia ada berkat. Nah, akhir sekali, dari yang jawab semua, Islam adalah agama yang dia mengiktiraf akan naluri manusia. Kita nak bersokan, boleh bersokan. Jaga peraturan. Jangan rasa telanjang lagi keluar ke sini. Macam diri lagi. Nampak? Kemarin dekat Siti Wangsa. Jadi, Siti Wangsa. Nah, dia duduk aerobik depan orang ramai. Nah, ini keluarga dia air, flat juga. Nah, patut aerobik di rumah lah. Nak sari kesihatan. Sebab tu kita punya body perempuan. Al-Mar'ah tu, aurat tu. Perempuan ni banyak aurat. Dah lah pakai sari kecil. Akak nampak tiup. Nampak? 2-300 orang, dia punya depan tu, manggil dia nak pakai tu. Kanjok tu lah. 1, 2, 3, balut. 1, 2, 3, bodoh. Ada. Dan, panggil dia tu. Kontraktor. Dan, depan. Jadi, hak belakang ni, perempuan-perempuan depan tu, bukan Islam, dua orang. Tapi lah nak. Yang belakang ni Islam, 90%. Berjoget-joget pula. Kita pun lalu nak ikut budak-budak kotor ni. Makin lama, makin dekat. Makin lama. Beratur-atur. Berjoget pagi kemarin. Nah, pasal nak suruh peluk punya masalah. Kita ingat bila kita lalu pakai pia, pakai apa, pakai ni, dia berhenti. Tak. Kalau kita lalu terang, dia berhenti malu. Dari sini tak. Kita lalu dekat kau. Tak ada. Dia punya bonggong itu. Kita pun tengok kan. Pasal nak buat wajar. Nah, dia tak ada masalah. Dia benarkan aerobik, tapi janganlah perempuan macam dah orang. Dia rumah. Tak ada masalah. Bosokan, pakai luar panjang. Tak ada masalah. Nak main bola, maghrib berhenti. Nah, hiburan, lagu. Jangan sampai lebih-lebih. Nah, kita pun minat. Kalau lagu-lagu ni minit-minit. Tapi dah keras-keras sangat. Macam Metallica gitu je lah. Nah. Jadi main. Main dia ada masa. Ini main sampai tak semayang. Main semua kan main. Nah. Rusia ada main. Ada main-main itu. Orang ni main ni. Orang ni suka main golf. Orang ni suka main kriket. Nah. Tu imam main. Angry Bird. Tak ada masalah. Kita lah ni. Jadi, bila kita pandai jaga, Allah reda dengan kita. InsyaAllah, kita akan bertemu lagi dengan kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjaga jaman anda jaman marhumah. Jaman wajah anta parukunan mimpah anta parukun maksumah. Rabbana zina Allah. Rabbana zina fidin asana bila akhirat. Yang hasanah wa kina adabana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Zulkifli kecil-kecil beri Ustaz ada jurus insyaAllah. Bukan sana ada buku anda bertanya Ustaz ada jurus menjawab yang Ustaz belum masak harga.